إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الإمام السعد رحمه الله فعلم بهذا أن هذا الحديث جامع لأمور الخير كلها maka diketahui dengan ini dan apa yang telah beliau sebutkan yakni pengaruh yang sangat besar antara nilai sebuah keikhlasan dengan besarnya pahala yang akan didapatkan, demikian pula kesungguhan di dalam niat dan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dari jalan-jalan rizki yang dengannya seorang bisa menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, serta niat yang jelek yang akan berpengaruh terhadap rizki dari sisi kesempitan ataupun kehancuran pada apa yang dia miliki. Demikian pula dengan sebab niat yang jelek, seseorang meskipun dia tidak melakukan ya kejelekan yang dia niatkan, tetapi dengan menempuh sebab-sebabnya dia mendapatkan dosa. Maka kata beliau rahimahullah, anna hadal haditha jami'un li umuril khairi kulliha. Dengan demikian hadis innamal a'malu binniyat ini adalah hadis yang mencakup seluruh perkara kebaikan. Oleh karenanya para imam meletakkan hadis ini ya pada kitab-kitab hadis mereka di awal dari hadis yang mereka susun. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menempatkan hadis ini pada tempat yang pertama dari hadis Al-Arba'in. Demikian juga Al-Imam Ibn Rajab ketika menyusun kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Demikian pula sebelumnya Al-Imam Al-Bukhari. Ya, bahkan mereka para imam menyebutkan bahwa hadis ini masuk dalam seluruh abwab al-ilm, seluruh bab ilmu, karena apa saja dari amalan-amalan kita maka harus dilandasi dengan keikhlasan niat di dalam melakukannya. Kata beliau selanjutnya, fahaqiqun bil mu'min alladhi yuridu najata nafsihi wa naf'aha an yafhama ma'na hadal hadis. Maka suatu perkara yang seharusnya bagi seorang mukmin yang menginginkan keselamatan dirinya dan menginginkan untuk memberikan manfaat kepada dirinya agar dia memahami hadis ini dengan sebenar-benar pemahaman, wa an yakuna al-amalu bihi nusba ainihi fi jami' ahwalihi wa awqatihi, dan agar dia betul-betul mengamalkan hadis ini, yakni bagaimana dia senantiasa menghadirkan niat yang ikhlas, ya nusba ainihi, menjadi sebuah prinsip. Ya nusba'ainihi, menjadi sebuah prinsip yang diletakkan di depan, fi jami' ahwalihi wa awqatihi, pada seluruh keadaan dan waktu-waktunya. Ya, karena tertuntut pada amalan apapun yang kita perbuat adanya keikhlasan niat, baik itu amalan-amalan batin, ya demikian pula amalan-amalan yang lahir, ketika kita hendak berucap, ketika kita hendak berbicara, ketika kita hendak menasehati, semua harus dilandasi dengan keikhlasan niat. Ya. Karena terkadang muncul pada sebagian manusia, zahirnya adalah nasihat, tetapi bukan nasihat yang dia inginkan, maka yang semisal ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan salih. Demikian pula pada amalan-amalan anggota badan kita yang lainnya. Wa auqatihi, demikian pula dari sisi waktu-waktu yang kita miliki, tertuntut pada keadaan apapun yang kita menghadapinya, pada waktu yang bagaimanapun kita berada di dalamnya, untuk kita senantiasa mengikhlaskan niat di dalam amalan-amalan kita. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa amma haditsu Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd. Dalam riwayat yang Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Kata beliau, fa inna qawlahu sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd. Maka pada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, yakni dalam agama Islam ini, ma laisa minhu, yang sesuatu itu bukan bagian dari agama, fa huwa raddun, maka perkaranya tertolak. Au, atau dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Siapa yang melakukan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang amalan itu tidak ada perintah dariku, fa huwa raddun, maka amalan itu tertolak. Dari sini kita mengetahui bahwa terkait dengan amalan, yang tentunya yang dimaksud di sini adalah ibadah, ya, bahwa hukum asalnya terlarang kecuali yang datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masuk di dalam cakupan perintah adalah apa yang beliau contohkan. Ya, karena kita diperintahkan secara umum untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang beliau contohkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala masuk dalam makna perintah. Ya, karena masuk ke umuman apa? Perintah untuk kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hukum asal dari sebuah ibadah itu terlarang sampai datangnya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau contoh dari beliau. Sehingga dalam perkara ibadah kita tidak boleh mengada-adakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Kata beliau, fayadullu bil mantuqi wa bil mafhum. Maka hadis ini, ya, secara mantuknya, secara tersurat, wa bil mafhum, demikian pula secara tersirat. Jadi hadis, ya, secara tersurat ataupun secara tersirat menunjukkan kepada apa yang dikandungi dalam hadis ini. Jadi Al-Imam Sa'di rahimahullah, beliau hendak menjelaskan kepada kita bahwa hadis yang kedua ini, ya, memiliki tinjauan dari sisi yang tersuratnya sesuai dengan apa yang termaktub di dalam hadis, dan apa yang tersirat yang bisa difahami dari hadis. Amma mantuquhu, adapun yang tersuratnya, fa innahu yadullu ala anna kulla bid'atin uhditsat fid din laysa laha aslun fil kitabi wala fis sunnah sawa'un kanat min al bid'il qawliyah al kalamiyah kat tajahumi war rafdhi wal i'tizal wa ghayriha aw min al bid'il amaliyah kat ta'budi lillahi bi ibadatin لم يشرعها الله ولا رسوله فإن ذلك كله مردود على أصحابه. Secara tersurat, hadis ini menunjukkan bahwa setiap perkara bid'ah yang dimunculkan di dalam agama ini yang tidak ada padanya dalil al-asl, yakni dalil dari kitab maupun dari as-sunnah, sama saja dalam hal ini bid'ah yang sifatnya qauliyah, kalamiyah, ya, bid'ah yang sifatnya ucapan ataupun pendapat, yaitu tentu bersumber dari i'tiqad, ya, keyakinan, ketajahum, seperti bid'ah Jahmiyah. Ya, bid'ah Jahmiyah yang paling zahir dari prinsip mereka, yakni menafikan, menolak seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya meyakini bahwa Al-Qur'anul Karim adalah makhluk. Demikian pula bid'ah Rafidhah. Ya, bid'ah Rafidhah, di mana inti dari keyakinan mereka, yakni orang-orang Rafidhah, ya, yang dikenal pula dengan Imamiyah, bahasanya wajib untuk meyakini bahwa imam-imam menurut mereka, yakni keturunan Ali ibn Abi Thalib, adalah orang-orang yang suci dan kedudukan mereka itu lebih tinggi dibandingkan nabi sekalipun, dan perkataan mereka itu setara dengan kalamullah, dan tidak sah kepemimpinan selain dari mereka, ya, selain dari mereka. Oleh karena itu, dari dasar inilah mereka, ya, tidak menganggap kepemimpinan siapapun, ya, sebelum Ali ibn Abi Thalib, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dianggap pemimpin yang tidak sah. Bahkan lebih daripada itu, ya, yang lebih jahat lagi bahwa mereka menganggap Jibril alaihi salam telah khianat, sehingga yang semestinya wahyu itu dibawa kepada Ali ibn Abi Thalib, tetapi justru dibawanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sisi ini, ya, hakikatnya mereka tidak meyakini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, satu ucapan yang keluar dari salah satu tokoh mereka, ya, Ni'matullah al-Jazairi, ya, yang secara tegas menyatakan bahwa, ya, ilah yang menjadikan, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya, dan Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah nabinya, itu bukan ilah kami. Ini hakikat keyakinan orang-orang Rafidhah seperti ini. Jadi dari sini, apakah mungkin untuk kita mengatakan bahwa orang-orang Syiah Rafidhah adalah saudara kita? Jawabannya tidak. Karena Tuhannya berbeda dengan Tuhan kita, nabinya berbeda dengan nabi kita. Bahkan mereka sendiri mengakui bahwa Al-Qur'annya berbeda dengan Al-Qur'an kita kaum muslimin. Ya, ini pengakuan jujur mereka seperti itu. Sehingga sebagian ulama mengatakan, ya, ucapan Ni'matullah al-Jazairi ini sebagai nikmat bagi kita, karena dengan itu semakin jelas sisi perbedaan antara Islam dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Dan mereka lah orang-orang yang pertama kali memasukkan wathaniyah, ya, keberhalaan di dalam umat Islam ini, ya, dalam bentuk apa? Apa? Penyembahan terhadap makhluk. Karena mereka lah orang-orang yang pertama kali menuhankan siapa? Ali ibn Abi Thalib. Ya. Nah, ini semua, ya, sebagai gambaran tentang bagaimana kesesatan orang-orang Rafidhah, ya, sampai-sampai mereka dikelompokkan sebagaimana Jahmiyah, dari kelompok-kelompok yang sudah menyumbal dari Islam dan keluar dari Islam. Ini. Kemudian berikutnya Al-I'tizal, ya, kelompok Mu'tazilah. Ini juga bid'ah di dalam yakni i'tiqad, ya, keyakinan, di mana mereka berprinsip, di antara prinsip akidah Mu'tazilah, bahwa sumber kebenaran itu adalah akal. Ya, apa yang sesuai dengan akal maka itu dianggap benar, yang tidak sesuai dengan akal dianggap batil. Dari sisi ini, tayyib, jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang sesat, dikarenakan kita mengetahui bahwa akal bukanlah, ya, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan patokan untuk menilai sesuatu itu hak atau batil. Dari sisi penyimpangan mereka, mereka masih dianggap sebagai bagian dari kaum muslimin. Ya, berbeda halnya dengan dua kelompok sebelumnya, Jahmiyah dan Rafidhah, yang telah dikeluarkan oleh para ulama dari dairatul Islam. Kemudian wa ghairiha, dan kelompok yang lainnya seperti Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari sisi i'tiqad dan al-qaul, pendapat. Atau min al-bid'ah al-amaliyah, atau hal yang baru, hal yang bid'ah dari sisi amalan. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa terkadang bid'ah itu sifatnya i'tiqadiyah, keyakinan, ya, bid'ah itu sifatnya qauliyah, dan bid'ah itu terkadang bentuknya amaliyah. Jadi ada bid'ah yang sifatnya amaliyah. Ini yang tegas oleh para ulama, dicontohkan di sini oleh beliau, at-ta'abbudu lillahi bi'ibadatin lam yashra'ha Allahu wa la rasuluh. Seperti melakukan peribadatan kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala bentuk ibadah yang diamalkan oleh manusia, ya, yang tidak ada tuntunan, tidak ada perintah dari Allah, tidak pula dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk bid'ah amaliyah. Ya. Dari sini juga nampak jelas, kalau mungkin yang sudah pernah dapat rekaman salah seorang tokoh Halabi, ya, Firanda, nah, dengan nama ini, ya, yang menganggap bahwa bid'ah itu hanya, yakni terbatas pada bid'ah i'tiqadiyah, ya, bid'ah yang sifatnya keyakinan. Ya, sementara para ulama menerangkan bid'ah di sana ada yang sifatnya amaliyah, dan ini perkara yang ma'ruf, ya, perkara yang masyhur di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, tentang jenis-jenis bid'ah. Di sana ada yang sifatnya i'tiqadiyah, keyakinan, ada bid'ah yang sifatnya qauliyah, ucapan, ada bid'ah yang sifatnya amaliyah. Ya, contoh misalnya, ya, apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin berupa, ya, ihtifalat, ya, peringatan-peringatan, entah itu maulud Nabi, ya, Isra Mi'raj, nuzulul Quran, dan yang semisalnya dari bentuk-bentuk perayaan yang tidak disyariatkan. Apakah mereka orang-orang yang melakukan perayaan itu niatnya untuk main-main? Jawabannya tidak. Niatnya untuk apa? Untuk ibadah, mendapatkan apa? Pahala. Ya, maka ketika apa yang mereka lakukan itu tidak ada tuntunannya di dalam syariat, itu perkara bid'ah. Karena ini sifatnya amaliyah, maka dikatakan bid'ah yang terkait dengan amaliyah. Ya, jadi dari sini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang ketika menyimpang, ya, dari jalan salafus salih, ya, akan semakin bodoh. Ya, belajar di sisi para ulama, bahkan sekarang dalam upaya untuk mulai gelar doktor, ternyata tidak paham ya tentang perkara syariat ini, dikarenakan tidak mau mengikuti bimbingan as-salafus salih ridwanullah alaihi majma'in. Kemudian fa inna dhalika kulluhu mardudun ala ashabihi, maka segala bentuk perkara yang baru tersebut, entah itu yang sifatnya qauliyah, entah itu yang sifatnya amaliyah, semuanya tertolak, tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya. Tertolak, tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Wa ahluhu mazmumun fi hasab bidaihim wa bu'diha 'anid din, dan pelakunya tercela sesuai dengan kadar kebidahannya dan kadar jauhnya kebidahan itu dari agama ini. Semakin banyak bidah yang dilakukan oleh seorang, maka dia semakin tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semakin jauh kebidahan yang dilakukannya, maka semakin jauh pula ya dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari sini kita mengetahui pula bahwa bidah ya yang dimunculkan dalam agama ini bertingkat-tingkat. Dan dari pecahan-pecahan yang menyimpang dari syariat ini, yang dikenal dengan al-firq ad-dallah, ya, firqah-firqah yang sesat, maka besarnya azab yang Allah timpakan kepada mereka juga sesuai dengan kadar penyimpangannya. Lamanya mereka di dalam azab Allah Subhanahu wa taala dalam nerakanya juga sesuai dengan kadar penyimpangannya. Bahkan yang bid'ahnya sampai pada tingkat kekufuran, mereka tidak dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa namanya penyimpangan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbahaya, karena ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai peringatan yang juga sangat penting dalam hal ini, bahwa kebidahan menyeret orang untuk lancang ya, dan meremehkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita mengetahui kalam Al-Imam Ahmad rahimahullah ya, terkait dengan siapa itu al-firqatun najiyah, al-ta'ifah al-mansurah, ahlu sunnah wal jamaah. Apa perkataan Imam Ahmad tentang al-firqatun najiyah al-jundi? Masyhur ya. In lam takun hadhihi al-firqah ahl al-hadith ya, fala adri man hum. Kalaulah kelompok yang selamat, kelompok yang mendapatkan pertolongan ini bukan ahlul hadis, maka aku tidak tahu siapa mereka. Jadi ini penegasan dari Al-Imam Ahmad bahwa yang dimaksud dengan al-firqatun najiyah, at-ta'ifah al-mansurah, al-sunnah wal-jamaah adalah ahlul hadis. Karena mereka lah orang-orang yang benar-benar berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jadi ahlul hadith lah, ahlu sunnah wal jamaah. Dan masuk dalam cakupan ya ahlul hadith di sini, yakni mereka para ulama ya yang memiliki ya kemampuan di dalam tashih, tad'if, dan kemudian berjalan di atas ya hadith tersebut. Karena hanya sekedar bisa membedakan sahih, da'if, tetapi tidak mengikuti ya, tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti hadis, bukan termasuk ahlul hadis. Ya. Di zaman dinasti Utsman, dinasti yakni Utsmani di Turki, ya. Bukan khilafah Utsman bin Affan, bukan dinasti Utsmani di Turki. Mufti dari dinasti tersebut ya, Muhammad Zahid Al-Kautsari, kata Syekh Al-Albani, orang ini di masanya adalah orang yang paling mengerti tentang ilmu hadis, tidak ada yang bisa menandinginya. Tetapi dia sesat dari si etikot, sehingga keilmuannya tidak membimbing dia untuk takut kepada Allah. Ya, hadis yang sahih dia daifkan, hadis yang daif dia sahihkan hanya untuk membela, ya, membela keyakinannya. Maka orang yang seperti ini bukan termasuk ahlul hadis, bukan termasuk al-firqatun najiyah, karena ilmunya tidak bermanfaat. Ya, maka dari itu para ulama menerangkan masuk dalam cakupan ahlul hadis siapa saja di kalangan orang-orang awam yang berupaya untuk mengikuti ulamanya. Jelas dari sini? Nah, jadi dengan demikian makna dari ahlul hadis dari perkataan Al-Imam Ahmad adalah para ulama dan siapa saja dari kalangan awam yang mengikuti ulamanya. Ya, mereka adalah golongan yang selamat. Ya. Tentu yang dimaksud sekali lagi adalah ulama ahlul hadis, ya, mereka yang betul-betul berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari kalangan orang awam yang mengikuti mereka. Nah, saya ceritakan tadi bahwa seorang yang menyimpang itu akan lancang dan meremehkan prinsip agama ini serta ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata orang ini, tokoh sururi ini, apakah kalau saya berpemahaman bahwa ahlul hadis, ahlus sunnah itu bukan ahlul hadis saja, ya, saya akan diancam neraka? Oke. Kira-kira ini omongan ringan atau berat ini? Ya, berat. Karena Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad yang sampai-sampai para ulama mujinya, kalau beliau, Imam Ahmad ini hidup di masa Bani Israel, niscaya dia seorang Nabi. Ya. Karena kokohnya di dalam berpegang dengan agama. Dan sabarnya di dalam berjuang untuk meninggikan agama ini. Ya, seandainya beliau hidup di masa Bani Israel, niscaya beliau Nabi. Jadi dari sini menunjukkan sekali lagi bahayanya bid'ah. Seorang yang terkena pemahaman bid'ah menyeret dia untuk tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sampai mengatakan, apakah kalau saya memahami bahwa ahlus sunnah itu bukan hanya ahlul hadis, ya, saya akan terancam neraka? Kenapa? Karena dia ingin untuk memasukkan tabligh itu ahlus sunnah. Ya, Ikhwanul Muslimin itu ahlus sunnah. NII itu juga ahlus sunnah. Waliyazubillah. Kemudian, faman akhbara bi ghairi ma akhbara Allah bihi wa rasuluhu aw ta'abbada bi syai'in lam ya'zan Allah bihi wa rasuluhu wa lam yashra'hu fa huwa mubtadi'un. Maka siapa saja yang mengabarkan tentang sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak mengkhabarkannya, kemudian dia nisbatkan kepada agama. Ya. Oh, ini sunnah loh. Ini baik loh. Ya. Dia mengabarkan tentang sesuatu sementara Allah dan Rasulnya tidak mengabarkan tentang itu. Atau ta'abbada bi syai'in lam ya'zanillahu bihi wa rasuluh wa lam yashra'hu, atau dia beribadah dengan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak mengizinkan untuk dia beribadah dengan itu, tidak pula mensyariatkannya, fahuwa mubtadi', maka dia adalah ahlul bid'ah. Baik, saya ambil contoh sekarang Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau melihat ketika di masa beliau, awal-awal masa beliau menjadi khalifah, kaum muslimin ketika bulan Ramadan ada berdatangan ke masjid, ya, mereka sholat sunnah sendiri-sendiri. Ya. Sebagaimana ini terjadi di masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq, datang ke masjid, sholat sunnah sendiri-sendiri, sholat tarawih. Kemudian terpikir oleh Umar ibn Khattab, alangkah bagusnya seandainya mereka bersama-sama dipimpin oleh seorang imam. Ya. Kemudian beliau minta Ubay bin Ka'ab, ya, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqra'u hadhihi al-ummah li kitabillah. Sebaik, yakni sahabat yang paling, kalau dikatakan sahabat yang paling artinya di luar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pembicaraan kita. Sahabat yang paling menguasai bacaan Al-Qur'an. Maka Umar bin Khattab meminta Ubay untuk mengimami para sahabat. Ya, salat tarawih secara berjamaah. Kemudian setelah itu, setelah selesai dari salat berjamaah ini, tarawih berjamaah, Umar mengatakan, ni'mati al-bid'atu hadihi. Ya, sebaik-baik, ya, ni'mat. Jadi sebaik-baik perkara bid'ah itu ya ini. Nah sekarang kita lihat, ucapan Umar bin Khattab ini dijadikan oleh sebagian orang yang tidak paham maksudnya, bahwa di sana ada bid'ah yang hasanah. Padahal tidak demikian. Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah itu ini. Kita lihat ini makna bid'ah secara bahasa atau secara syariat. Jawabannya secara bahasa. Karena sekian kurun lamanya, ya, tarawih berjamaah ini tidak dilaksanakan. Nah apakah betul-betul itu tidak pernah dilaksanakan? Jawabannya tidak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke masjid untuk salat tarawih. Kemudian ternyata para sahabat yang mengikuti di belakang beliau. Keesokan malamnya beliau datang lagi, para sahabat berjamaah semakin banyak dengan beliau. Esoknya beliau datang lagi, para sahabat semakin banyak lagi yang berjamaah bersama beliau. Kemudian hari yang keempat beliau tidak datang. Ya. Ketika ditanyakan, beliau mengkhawatirkan jangan sampai turun perintah dari Allah yang mewajibkan salat tarawih ini, sementara salat tarawihnya beliau bukan 5 menit seperti ada ya yang masuk rekor muri itu ya, seperti itu. Ya, dari ba'dal isya yang itu ba'dal isya, ya. Sampai menjelang waktu sahur. Itu tarawihnya beliau. Dan ini tentu bukan perkara ringan. Ya. Maka beliau khawatir turun perintah dari Allah yang mewajibkan salat tarawih berjamaah sehingga beliau tidak hadir ke masjid. Jadi dengan demikian, apakah salat tarawih berjamaah itu perkara bidah? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Sehingga ucapan Khalifah Umar ini dibawa kepada makna bahasa, karena sudah sekian kurun lamanya tidak dilaksanakan, kemudian dilaksanakan kembali, sehingga ini menjadi sesuatu yang seakan baru. Ya. Padahal itu tidak baru. Nah, adapun sesuatu yang sama sekali tidak ada tuntunannya dan peluangnya di masa Rasulullah SAW untuk dilakukan itu mungkin, tetapi tidak dilakukan, maka ketika dilakukan dan dianggap itu sebagai suatu bagian dari agama, inilah yang dimaksud dengan bid'ah. Contoh misalnya, ya mungkin tidak para sahabat mampu tidak kalau mau merayakan Mauludan, mampu. Kalau alasan orang yang mengatakan, ya ini kan dalam rangka untuk kecintaan kepada Rasul. Para sahabat itu cinta enggak kepada Rasul? Jawabannya, sangat cinta. Mereka lebih memilih mereka yang jadi korban daripada Nabi SAW yang jadi korban. Atas dasar itu, ketika Mauludan ini tidak dilakukan, padahal mereka orang yang sangat cinta kepada Rasul, peluang untuk melakukan ini mungkin, tetapi tidak dilakukan menunjukkan bahwa Mauludan atau yang semisalnya itu acara yang bid'ah. Difahami insyaallah ya. Kemudian sebagian orang merembet kepada perkara-perkara duniawiyah. Contoh, ya kalau kalian anti bid'ah ya jangan pakai mic. Ya ini. Ya, baru ya. Jangan pakai mic. Sekarang apa tujuan dari penggunaan mic itu? Agar suara bisa terdengar oleh lebih banyak orang. Sekarang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit, suara beliau melemah. Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu mentabligh ya, takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani mengulang menyampaikan supaya suaranya itu sampai ke yang di belakang. Ya. Apa tujuannya tadi? Tujuannya bahwa Abu Bakar Siddiq supaya takbir dari Nabi ini ya terdengar dengan diulang oleh beliau. Nah, kira-kira kalau mic ini ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam digunakan atau tidak? Ya, digunakan. Ya. Sehingga dari sini, sekali lagi, sesuatu yang sifatnya penemuan duniawiyah dan secara makna di dalam syariat itu dituntut, tayyib, maka tidak mengapa kita untuk menggunakannya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah penulis kitab ini, ya, awal kali ya dikenal pengeras suara, beliaulah yang pertama kali untuk menggunakannya di masa itu. Karena sebagian khawatir ini jangan-jangan perkara bid'ah. Beliau dengan kekuatan pemahamannya, ini adalah perkara yang tidak menyelisih syariat, bahkan masuk dalam tujuan apa? Ya, sebagian dari perkara yang dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa man harrama al-mubahati atau ta'abbada bi ghairi syar'iyyat fa huwa mubtadi'un. Siapa saja yang mengharamkan perkara-perkara yang mubah. Ya. Contoh misalnya kopi, ya. Kopi mubah, betul ya? Atau sunnah? Mubah ya, seperti itu. Nah, mungkin yang pernah ikut pengajian-pengajian ikhwaniin pernah mungkin mendengar bahwa Hasan Al-Banna itu melarang kopi, ya seperti itu. Ya. Baik. Siapa yang mengharamkan perkara yang mubah? Ya, termasuk misalnya nikah, karena dianggap nikah ini akan mengganggu peribadatan seorang. Atau ta'abbada bi ghairi syar'iyyat, atau dia melakukan ibadah yang tidak disyariatkan, fahuwa mubtadi', maka dia termasuk dari kalangan ahlul bid'ah. Oleh karena itu, salah seorang sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan kata beliau, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Nabi sallallahu alaihi wa sallam fala tata'abbadu biha. Setiap ibadah yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beribadah dengan ibadah itu, jangan sekali-kali kalian beribadah dengan sesuatu tadi. Ya. Kenapa? Ini suatu kaidah yang penting untuk kita. Segala bentuk ibadah itu sudah dipraktikkan di masa para sahabat Nabi di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau ibadah apa saja, jihad, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling sering jihadnya dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Mau mencontoh jihad, contoh jihad beliau. Ya, salat apalagi ya tentunya seperti itu. Dalam kehidupan bernegara, ya, beliau mencontohkan kepada umat ini bagaimana pengaturan negara. Ya, apalagi yang kaitannya dengan bagaimana tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah salat, sallu kama raaitumuni usolli. Sehingga sekali lagi seluruh perkara ibadah itu sudah tercukupi dengan apa yang dilakukan di masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencari-cari ibadah yang tidak dilakukan oleh mereka. Ya, sebagaimana apa yang dipesankan oleh Hudzaifah ibn Yaman, karena menunjukkan bahwa suatu ibadah yang tidak dilakukan oleh mereka itu adalah perkara bid'ah. Di sini pentingnya kita melihat bagaimana amalan salafus saleh di dalam ibadah kita kepada Allah. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Insyaallah kita selesaikan dari syarah hadis kedua ini pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.